Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa amma ba'du. Kita melanjutkan kitab Sahih Al-Bukhari dan kita masih di kitab pembahasan tentang ilmu. Kita masuk bab yang ke-9. Bab qaulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ruba muballighin aw amin sami'in. Bab sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ruba muballigh aw amin sami'in. Terkadang orang yang disampaikan lebih mengetahui daripada yang mendengar langsung. Maksudnya dalam bab ini, di antara kewajiban terhadap ilmu, kewajiban kita terhadap ilmu, kita wajib menyampaikan ilmu yang sudah kita dapatkan. Walaupun terkadang kita menyampaikan kepada orang yang lebih berilmu, terkadang kita menyampaikan kepada orang yang dia lebih paham tentang makna apa yang kita sampaikan, tapi kita harus menyampaikan ilmu itu karena kita yang mendengar langsung. Kita mendengar langsung sebuah ilmu, maka kita sampaikan kepada orang lain. Walaupun orang lain itu dia mungkin lebih paham isi dari apa yang kita sampaikan, tapi karena kita yang mendengar langsung, kita sampaikan kepada orang yang tidak mendengar. Sehingga ilmu itu akan menyebar. Jangan sampai ilmu itu cuma berhenti kepada kita. Ilmu harus kita sampaikan kepada yang lain, sehingga ilmu akan senantiasa hidup walaupun kita sudah meninggal dunia. Dan itu yang dimaksud dalam hadis di mana Rasulullah SAW beliau mengatakan idza mata ibnu adam in qata'a 'amaluhu illa min thalathin. Jika seseorang meninggal dunia, maka semua amalnya terputus kecuali 3 amalan: sedekah jariyah, kemudian ilmun yuntafa bihi, ilmu yang dimanfaatkan. Yaitu yang dimanfaatkan oleh orang lain. Kita punya ilmu, harus kita sampaikan. Jangan sampai ilmu itu cuma berhenti kepada kita. Kemudian ketiga, wa waladin salihin yadu'ulahu, anak soleh yang mendoakan. Sehingga ilmu yang kita sudah dapatkan harus kita keluarkan. Walaupun kita itu menyampaikan ilmu tidak harus jadi ustaz. Kita bisa menyampaikan kepada istri kita, kepada anak kita, kepada teman kita, tetangga kita. Yang penting ilmu jangan berhenti di kita. Kita tahu ilmu, kita sampaikan kepada yang lain. Hadis yang beliau bawakan, dibawakan oleh Imam Bukhari, hadis nomor 67. Beliau berkata, haddatsana Musaddad, telah mengabarkan kepada kami Musaddad, beliau berkata haddatsana Bishr, telah mengabarkan kepada kami Bishr qala, beliau berkata haddatsana Ibnu Aun, Ibnu Aun telah mengabarkan kepada kami an Ibnu Sirin, dari Ibnu Sirin an Abdurrahman bin Abi Bakrah, dari Abdurrahman bin Abi Bakrah an abihi, dari bapaknya, dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam qa'ada 'ala ba'irihi. Abu Bakrah bercerita, beliau pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk di atas unta beliau ketika sedang di Arafah. Wa amsaka insanun bi khitamihi, dan ada seseorang yang memegang tali kekang unta, atau bizimami Qala, setelah itu Rasulullah bertanya kepada para sahabat, ayyu yawmin hadza, hari apa ini? Fasakatna, maka kami semuanya diam. Kami semuanya tidak ada yang menjawab. Hatta dhonanna annahu sayusammihi siwa ismihi, sampai kami mengira mungkin Rasulullah akan memberikan nama selain nama yang kami ketahui. Qala alaysa yawman nahri, setelah itu Rasulullah mengatakan, bukankah ini hari nahar, yaitu hari raya Idul Adha? Qulna bala, maka kami mengatakan, benar ya Rasulullah. Qala fa ayyu syahrin hadza, setelah itu Rasulullah mengatakan, ini bulan apa? Fasakatna, maka kami semuanya diam. Hatta dhonanna annahu sayusammihi biqairi ismihi, sampai kami mengira mungkin Rasulullah akan menamakan bulan ini bukan nama yang masyur, bukan nama yang kita ketahui. Faqala, maka Rasulullah mengatakan, alaysa bidzil hijjah, bukankah ini adalah bulan Dzulhijjah? Qulna bala, kami mengatakan, benar ya Rasulullah. Qala, maka Rasulullah bersabda, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum bainakum haramun, ketahuilah sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian, hukumnya haram di antara kalian. Kahormati yaumikum hadza, sebagaimana haramnya hari ini. Fi syahrikum hadza, di bulan ini, yaitu di bulan Dzulhijjah. Fi baladikum hadza, di negeri ini, yaitu di Mekah. Setelah itu Rasulullah mengatakan, liyubaligu syahidu al-ghaib, hendaknya yang hadir sekarang menyampaikan kepada yang tidak hadir, yaitu nanti siapa saja yang di sini, pulang, sampaikan kepada yang lain, sampaikan kepada yang tidak menghadiri haji. Fa inna syahida asa ayyuballigha man huwa au alahu minhu, mungkin orang yang hadir sekarang di sini, dia nanti akan menyampaikan ilmu kepada orang yang lebih faham isi maksud dari apa yang saya ucapkan daripada dia sendiri. Tapi harus sampaikan, sampaikan kepada yang lain. Hadis ini kalau kita perhatikan, di dalam hadis ini menunjukkan Rasulullah SAW beliau memerintahkan kepada para sahabat untuk menyampaikan. Siapa yang hadir di ibadah haji bersama Rasulullah, kemudian mendapatkan apa yang disampaikan sama Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan, nanti siapa yang pulang sampaikan kepada yang tidak hadir. Yaitu semuanya berarti apa? Semuanya harus menyampaikan ilmu yang sampai kepadanya. Walaupun terkadang kita pemahamannya itu tidak kuat, karena pemahaman itu beda-beda. Yang penting kita dengar secara jelas sabdanya Rasulullah, setelah itu kita sampaikan. Mungkin kita yang mendengar langsung dari Rasulullah itu gak paham, atau kita mungkin bisa mengambil faedahnya cuma 1-2. Kita nanti pulang mengabarkan kepada orang yang ulama, tapi karena qadarullah gak bisa ikut ibadah haji, kita sampaikan sabda Rasulullah kepada mereka, mungkin mereka lebih paham, oh Rasulullah itu maksudnya seperti ini, kemudian faedahnya ini, yang diinginkan sama Rasulullah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dia mungkin lebih paham tentang maksud dari sabdanya Rasulullah daripada yang mendengar langsung. Tapi harus sampaikan, harus sampaikan, yaitu ilmu yang sudah sampai itu harus sampaikan kepada yang lain, jangan berhenti di kita. Di sini kalau kita perhatikan, di sini cerita berkaitan tentang ibadah hajinya Rasulullah SAW. Dan Rasulullah itu beliau ketika hijrah ke Madinah, Rasulullah itu haji cuma sekali. Rasulullah itu ibadah haji cuma sekali, itu pun di akhir tahun beliau, di akhir umur beliau, sehingga dinamakan dengan Hajjatul Wada. Haji cuma sekali dan dinamakan dengan Hajjatul Wada. Dinamakan dengan wada karena Rasulullah itu berpisah, yaitu beliau pamitan. Jadi wada itu pamitan, beliau pamitan dengan para sahabat. Dan Rasulullah belum mengatakan ketika mau melaksanakan ibadah haji, beliau mengatakan, mungkin tahun depan saya tidak bisa berjumpa dengan kalian. Akhirnya ketika Rasulullah mengatakan seperti ini, maka para sahabat berbondong-bondong untuk melaksanakan ibadah haji. Karena mereka faham berarti tahun depan mungkin Rasulullah sudah meninggal dunia. Dan rupanya benar, nanti pulang dari haji 4 bulan setelahnya Rasulullah meninggal dunia. Sedangkan kalau umroh, Rasulullah ketika umroh, ketika sudah hijrah ke Madinah, Rasulullah itu umrohnya 4 kali. Rasulullah umroh 4 kali, tapi kalau haji Rasulullah hanya sekali. Di dalam ibadah haji beliau dinamakan dengan Hajjatul Wada, haji perpisahan Rasulullah SAW. Maka beliau itu sering sekali berceramah, sampai nanti banyak para sahabat yang merekam kejadian apa saja yang beliau jalankan ketika musim haji, mulai dari berangkat dari Madinah sampai nanti akhirnya pulang ke Madinah. Dan semua riwayat ini nanti dirangkum oleh Syalbani, dirangkum kemudian digabungkan semua sampai akhirnya menjadi sebuah perjalanan yang lengkap. Ada sebuah perjalanan, kita kalau baca kitabnya Syalbani itu namanya Hajjatun Nabi, hajinya Rasulullah, itu kita mendengar cerita yang lengkap dari awal perjalanan sampai akhir. Tetapi itu gabungan dari banyaknya riwayat, karena tidak ada sahabat yang seperti itu. Sahabat itu paling meriwayatkan cuma kejadian penting, ketika ini Rasul seperti ini. Ada lagi dari sahabat meriwayatkan ketika ini Rasul seperti ini, Rasul seperti ini. Akhirnya digabungkan semuanya, disusun sama beliau sebuah cerita, perjalanan sebuah cerita. Dan di sini kalau hadis ini beliau menceritakan tentang khutbah beliau ketika hari raya Idul Adha, ketika sholat Id. Kemudian selesai sholat Id beliau khutbah. Nah, di antara poin khutbah beliau ini yang direkam oleh seorang sahabat namanya Abi Bakrah. Walaupun nanti ada sahabat yang lain yang memberikan poin yang lain. Jadi sahabat itu biasanya kalau meriwayatkan sebuah riwayat itu inti dia tekannya kemana? Oh, dia pembahasannya di sini saja yang dihafal. Nanti ada sahabat lain yang di sini, ada sahabat lain yang di sini, ada sahabat lain yang di sini, sehingga terkadang cerita itu banyak. Abi Bakrah menceritakan bahwa Rasulullah SAW beliau ketika sholat Id, Idul Adha, Rasulullah setelah itu beliau naik di atas unta, yaitu sebagai kayak pengganti mimbar. Karena tidak ada mimbar di sana, sehingga Rasulullah naik unta, menyampaikan khutbahnya di atas unta. Dan unta supaya tidak gerak, sehingga Rasulullah itu bisa khutbah tenang di atas unta, akhirnya untanya itu di talinya dipegang oleh seorang sahabat. Kalau dalam hadis ini tidak disebutkan siapa orang yang memegang unta itu siapa, cuma disebutkan fa'am saka insanun bikhitomihi, ada seorang manusia atau seorang sahabat yang memegang tali pelana untanya Rasulullah SAW sehingga tidak gerak Rasulullah itu. Cuma siapa sahabat ini? Kalau Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, beliau mencari riwayat-riwayat, jalan-jalan semuanya dicari untuk yaitu memastikan siapa sahabat yang memegang ini siapa. Beliau mengatakan ada, kalau kita mencari riwayat itu ada tiga orang, cuma nanti harus dicari mana yang paling kuat dari tiga orang itu. Ada yang riwayat yang menyebutkan kalau sahabat yang memegang tali ontanya itu, tali pelana ontanya itu adalah Bilal. Karena ada sebuah riwayat dikeluarkan oleh Imam Nasa'i dari Ummul Husain. Ummul Husain termasuk orang yang ikut haji waktu itu, seorang perempuan. Dia mengatakan hajjatu, saya haji. Faraitu Bilalan yaqudu bi khitami rahilatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya melihat Bilal memegang tali ontanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma apakah ini kejadian yang diceritakan sama Ummul Husain itu ketika yang diceritakan dalam riwayat ini, yaitu ketika Rasulullah itu dipegang tali sama Bilalnya itu ketika khutbah Idul Adha? Kalau kata Imam Ibnu Hajar, kemungkinan yang lain. Karena Rasulullah itu ketika haji kan banyak kejadian, bukan hanya itu saja itu. Kemungkinan yang lain, yaitu pas bukan di situ, pas bukan di khutbah Idul Adha-nya, tapi kemungkinan yang lain. Ada juga sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa orang yang memegang tali pelananya itu adalah Amr bin Kharijah. namanya Amr bin Kharijah. Karena beliau sendiri mengatakan ketika ibadah haji, beliau mengatakan kuntu akhidan pikhid pizimami naqati Nabi SAW. Saya memegang tali pelana ontanya Rasulullah SAW. Ini juga sahabat ini juga seperti ini. Namanya Amr bin Kharijah. Tapi setelah dipelajari sama beliau, kata Imam Ibnu Hajar, beliau mengatakan walakin as-shawab. Setelah saya pelajari jalan-jalannya itu, pendapat yang paling kuat siapa sahabat ini yang memegang tali pelananya itu adalah Abu Bakar sendiri yang meriwayatkan hadis tadi. Yang tadi kita sebutkan bahwa hadisnya itu dari sahabat namanya Abi Bakar. Abi Bakar sendiri yang memegang. Yang memegang itu dia. Cuma dia tidak menyebutkan namanya di riwayat Bukhari. Jadi kalau di riwayat Bukhari boleh tidak menyebutkan siapanya. Cuma ada sebuah riwayat yaitu beliau sendiri mengatakan khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rahilatihi yauman nahri. Rasulullah khutbah di atas unta di hari raya Idul Adha, wa amsaktu. Beliau mengatakan dalam riwayat yang lain, dan aku yang memegang. Aku yang memegang bi khitamiha, tali pelana unta. Yaitu aku yang memegang itu aku. Berarti menunjukkan kalau di sini berarti yang memegang tali pelana unta itu adalah Abi Bakar sendiri. Cuma kalau dalam riwayat Bukhari beliau tidak menyebutkan. Beliau hanya mengatakan ada orang yang memegang tali pelana. Setelah itu tiba-tiba Rasul itu bertanya. Nah, jadi intinya kalau pendapat yang paling kuat orang ini yang memegang tali untanya Rasulullah itu namanya Abu Bakar sendiri yang meriwayatkan hadis ini. Ketika Rasulullah itu di atas unta untuk khutbah, menunjukkan berarti kalau orang khutbah itu menyampaikan ilmu itu kalau bisa di atas lebih daripada orang-orang biasa yang mendengar, supaya ilmu itu tersampaikan, apalagi kalau jamaah itu banyak. Setelah itu beliau mengatakan, yaitu Rasulullah ketika khutbah beliau modelnya tanya jawab, yaitu beliau itu tanya para sahabat hari apa ini, maka semuanya diam, semuanya tahu sebenarnya itu hari raya Idul Adha, cuma tidak ada yang berani jawab. Kenapa? Karena mungkin Rasulullah akan menamakan nama yang lain, karena Yauman Nahr itu penamaan sejak zaman dahulu, sejak zaman Nabi Ibrahim, sehingga itu nama. Jadi nama-nama bulan, nama bulan atau nama-nama kejadian-kejadian besar itu bukan Islam yang membuat, tetapi itu sudah ada sejak zaman dahulu, karena ibadah haji itu kan sejak Nabi Ibrahim. Setelah itu dilanjutkan nanti sama kafir Quraisy, walaupun kafir Quraisy merubah-rubah ibadah haji itu, dirubah-rubah. Setelah itu Islam datang untuk mengembalikan ke ajaran haji zamannya Nabi Ibrahim. Akhirnya para sahabat tidak ada yang berani, mungkin Rasulullah akan merubah nama mungkin. Akhirnya kami diam semua. Akhirnya Rasulullah tegaskan, bukankah ini itu hari raya Idul Adha? Maka kami mengatakan, benar ya Rasulullah. Ini pertanyaan pertama. Nanti Rasulullah hanya mengutarakan dua pertanyaan. Nanti kalau dalam riwayat yang lain nanti ada beberapa pertanyaan lagi dalam riwayat yang lain. Tapi kalau dalam riwayat ini Rasulullah hanya bertanya dua pertanyaan. Yaitu kalau dua itu hari, kemudian ditanya tentang bulan. Nanti ada riwayat lainnya menanyakan, Rasul menanyakan tempat. Ini tempat apa? Sehingga disebutkan nanti ada tiga. Cuma kalau dalam riwayat ini Rasulullah hanya bertanya dua, hari apa, bulan apa. Rasul ketika bertanya ini hari apa, para sahabat semuanya diam, karena takutnya mungkin Rasul akan mengganti nama hari itu dengan nama yang lain. Kemudian setelah itu ketika dijelaskan ini hari raya Idul Adha, para sahabat mengatakan benar ya Rasulullah. Setelah itu Rasulullah tanya lagi, ini bulan apa ini? Para sahabat pun semuanya diam, karena mereka mungkin mengira Rasulullah mungkin akan merubah nama bulan ini, karena ini nama bulan Dzulhijjah itu sudah sejak zaman dahulu namanya itu Dzulhijjah. Jadi penamaan bulan itu bukan penamaan baru di mana Islam yang membuat, bukan. Islam itu melanjutkan, nama-nama itu dilanjutkan, sehingga ya namanya seperti itu, gak ada perubahan. Sehingga nama-nama bulan itu nama-nama sejak zaman dahulu, Islam itu hanya melanjutkan saja. Setelah itu Rasulullah menjelaskan, apakah bukankah ini itu bulan Dzulhijjah? Maka para sahabat mengatakan benar ya Rasulullah. Setelah itu kalau dalam hadis ini cuma dua pertanyaan, tapi kalau dalam yang lain nanti ada pertanyaan lagi, ini tempat apa namanya? Maka para sahabat diam semua. Setelah itu Rasulullah menjelaskan, bukankah ini adalah Mekah? Yaitu ini adalah tempat haram. Akhirnya para sahabat mengatakan, benar ya Rasulullah. Lah kenapa di sini Rasulullah itu mempertanyakan tentang hari, kemudian bulan, yang semuanya itu hukumnya haram, yaitu haram itu sangat dijaga. Sangat dijaga, sehingga ada namanya tempat haram, haram itu dijaga kan. Masjidil Haram, masjid yang sangat dijaga. Demikian juga Al-Haram Makki, yaitu Mekah yang diharamkan. Yang diharamkan itu maksudnya dijaga, sehingga tidak boleh membunuh binatang, tidak boleh memotong pohon. Itu kan nanti ada penjagaan di Mekah itu ada. Setelah itu Rasulullah baru masuk ke pembahasan inti, yaitu pembahasan yang sangat penting sekali. Setelah beliau menjelaskan tentang haramnya hari ini dan haramnya bulan ini dan haramnya tempat ini, maka setelah itu Rasulullah menjelaskan, fa inna dima'akum, ingat bahwasanya darah kalian, wa amwalakum, harta kalian, wa aradakum, harga diri kalian, kehormatan kalian, haram di antara kalian, yaitu tidak boleh saling merobek, saling melukai, merampas dan menodai kehormatan seseorang. Kahormati yaumikum hadza. Tiga perkara ini haramnya bagi kalian seperti haramnya hari ini. Fi syahrikum hadza, di bulan ini seperti haramnya bulan ini. Yaitu kalau Dzulhijjah itu termasuk asyhurul hurum, bulan-bulan yang diharamkan. Fi baladikum hadza, di negeri ini, yaitu di Mekah yang dijaga. Di sini Rasulullah menjelaskan ada tiga perkara. Kenapa kok dijelaskan sama beliau itu kayak ditekankan sekali sampai beliau mukadimahnya dengan hari yang diharamkan, bulan yang diharamkan, tempat yang diharamkan. Kenapa? Karena orang-orang Arab mereka sangat mengagungkan hari, bulan dan tempat itu. Yaitu kalau sudah masuk di Dzulhijjah atau namanya Asyurul Hurum, mereka sangat menjaga. Sampai perang saja mereka enggak berani. Mereka tidak berani perang. Apalagi kalau sudah masuk di kota suci, kota suci Mekah, maka sangat dijaga. Mereka itu sangat menjaga kehormatan kota itu. Maka Rasulullah itu inginnya, ya, beliau inginkan itu, kalau kalian itu menjaga tentang kemuliaan hari ini, bulan ini, tempat ini, maka jaga juga darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian. Kenapa? Karena itu haram bagi kalian. Itu haram bagi kalian. Yaitu maksudnya Rasulullah itu ingin masuk bahwa yang harus kalian jaga itu bukan hanya hari ini saja, bukan hanya bulan ini saja, bukan hanya Mekah saja, tetapi yang lebih penting daripada itu adalah kalian saling menjaga harta kalian, harta nyawa kalian dan kehormatan kalian. Tiga perkara ini yang disebutkan sama Rasulullah, Rasulullah menyebutkan tiga. Tiga ini nanti yang dinamakan dengan hukukul Islam, yaitu hak sesama kaum muslimin yang harus dijaga. Kalau mereka bukan muslim, sudah tidak ada hak lagi. Sehingga kalau kita itu sudah syahadat, misalkan kita punya teman yang dia sudah syahadat masuk Islam, maka dia itu mendapatkan hak sesama muslim. Haknya apa? Saling menjaga harta, nyawa dan kehormatan. Itu tidak boleh dihancurkan. Siapa yang melanggar hak ini, maka dia telah berbuat zalim kepada saudaranya, yaitu sesama muslim. Maka itu tidak sembarangan merobek tiga perkara ini, tidak sembarangan, apalagi dia seorang muslim. Rasulullah mengatakan, man sholla sholatana wastaqbala qiblatana, siapa yang sholat seperti kami, yaitu sholatnya itu 5 kali sehari semalam, wastaqbala qiblatana, dan dia itu menghadap kiblatnya kami, wa akala dzabihatana, dan dia itu makan sembelihan kami, fa innahu muslim, ingat dia itu seorang muslim, lahu dzimmatullah alaihi, dia memiliki penjagaan Allah, Allah punya penjagaan kepada orang itu, fala takhfirullah fi dzimmatihi, jangan sekali-kali kalian merobek perjanjian Allah, penjagaan Allah kepada orang itu. Yaitu apa? Kalau orang itu sudah masuk Islam, syahadat, salat, maka harga diri dia terjaga. Tidak boleh saling merobek harga diri, karena itu terjaga. Kecuali kalau dia itu belum masuk Islam. Orang kafir harga diri mereka enggak terjaga. Orang kafir mereka itu nyawanya enggak terjaga karena mereka belum masuk Islam. Tapi kalau sudah masuk Islam, terjaga. Kecuali Rasulullah mengatakan illa bihaqqil Islam, kecuali ada alasan yang dibenarkan dalam Islam untuk menumpahkan darah, mengambil harta, merobek kehormatan. Misalkan masalah nyawa, makanya dijaga itu tiga. Yang dijaga itu sesama muslim, kita sama muslim yang lain, kita itu harus menjaga tiga perkara. Yang pertama menjaga jiwa atau darah, sehingga tidak boleh membunuh, tidak boleh melukai, karena itu berkaitan masalah darah. Kemudian yang kedua berkaitan masalah harta, sehingga mencuri hukumnya haram. Kenapa? Karena itu hartanya orang muslim. Demikian juga jual beli tanpa keridhaan, tidak boleh. Tidak boleh seseorang itu jual beli illa bitibi nafsih, kecuali dengan keridhaan di antara saudaranya. Karena itu berkaitan masalah harta. Kemudian yang ketiga berkaitan masalah kehormatan. Maka kenapa ghibah hukumnya haram, fitnah, demikian juga tuduhan hukumnya haram. Kenapa? Karena itu akan merobohkan wibawa seseorang. Berarti kalau kita perhatikan yang dijaga itu tiga ini, tiga perkara itu dijaga dalam agama kita. Tidak sembarangan orang itu menumpahkan darah, mengambil harta, kemudian juga merobek kehormatan orang, kecuali dengan alasan yang dibolehkan dalam agama. Contohnya misalkan masalah darah, Rasulullah mengatakan siapa yang masuk Islam darahnya terjaga, kecuali illa bi'ihda tsalats, kecuali kalau dia mengamalkan satu dari tiga sebab. Apa itu? Yang pertama adalah as-sayyibu zani, orang yang sudah tua, yang sudah tua itu maksudnya sudah menikah, berzina, nyawanya sudah tidak terjaga, orang itu sudah tidak terjaga nyawanya. Kenapa? Karena dalam Islam sudah tidak dijaga lagi oleh agama kita. Kemudian orang yang membunuh, maka nyawa balas dengan nyawa. Kemudian yang ketiga karena dia itu murtad dari agama, berarti sudah tidak terjaga lagi darah dia. Kemudian kalau harta, kalau dia itu mencuri, ya harus kembali, harus kembalikan gitu. Sehingga tidak, kalau dia itu tidak mengembalikan, pemerintah boleh merampas harta dia. Kenapa? Karena dia telah berbuat zalim, mengambil hartanya orang. Kehormatan seperti orang yang menuduh. Kenapa kok dalam agama kita itu keras sekali masalah tuduhan? Seperti misalkan ada seorang laki-laki atau perempuan lah, dia menuduh seorang wanita dengan tuduhan zina. Misalkan si fulan, oh si fulan itu pelacur ini, si A ini pelacur, dia itu pezina. Tuduhan kalimat pezina itu enggak main-main ini. Terlontar sebuah tuduhan namanya pezina, maka orang itu harus mendatangkan pak saksi. Bi arba'ati syuhada alladzina yarmunal muhsanati, siapa yang menuduh seorang wanita muslimah dengan tuduhan zina dan dia tidak mendatangkan empat saksi laki-laki yang melihat langsung, maka cambuk orang itu 80 kali cambukan. Dicambuk kenapa? Karena masalah harga diri, tidak main-main masalah harga diri. Demikian juga Rasulullah mengatakan man qala li akhihi ya kafir, siapa yang mengatakan kepada saudaranya ya kafir, kalimat kafir terlontar itu tuduhan paling keji, kalimat kafir ini, maka nanti tuduhan ini akan mencari siapa yang layak. Kalau yang dituduh itu benar, dia itu kafir, jatuh kepada yang dituduh. Kalau tidak, kembali kepada yang menuduh. Kenapa? Karena itu semuanya merobek kehormatan, dan kehormatan seorang muslim itu harus dijaga. Maka itu kalau kita itu melihat ada seorang muslim, kita punya teman kita seorang muslim, sholat bersama kita, itu gak main-main, harus dijaga. Ada sebuah cerita di mana Usama bin Zaid, dia diutus sama Rasulullah untuk berperang waktu itu dengan kelompok para sahabat. Ketika menyerang sebuah negeri, maka kocar kacir lah negerinya orang kafir itu, kocar kacir. Setelah itu mereka juga mengadakan perlawanan. Di antara orang yang paling kuat dalam melawan perlawanan itu, jadi Usama bin Zaid itu memantau. Usama bin Zaid itu memantau siapa orang kafir yang paling pemberani lah, atau yang paling banyak membunuh kaum muslimin. Akhirnya dipantau satu orang. Ada satu orang yang dipantau terus. Setelah itu ketika dia sudah terdesak, dikejar sama Usama bin Zaid, diikuti juga dengan satu orang dari Ansor, dua orang mengejar orang kafir itu. Sampai ketika sudah lari, kemudian dikejar terus, setelah itu terdesak, gak ada tempat lain untuk berlari. Usama bin Zaid sudah mengangkat pedang, kemudian orang Ansor ini mengangkat tombak, yaitu sudah tinggal ditebas lagi lah itu. Setelah itu Ketika sudah diangkat pedang dan tombak, akhirnya orang kafir ini mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sudah terdesak, sudah mau mati, pedang sudah mau ditebaskanlah kepada orang itu. Tiba-tiba dia itu mengatakan kalimat syahadat. Akhirnya orang Ansar yang dia itu mendengar jelas bahwa orang itu sudah mengatakan kalimat syahadat, akhirnya dia mengatakan dia saudara kita. Sudah, dia sudah masuk Islam, dia saudara kita. Dia sudah memiliki hak terhadap hak Islam. Akhirnya yang orang Ansar ini meletakkan tombak, setelah itu dia pulang. Enggak jadi membunuh orang itu karena dia sudah syahadat. Sedangkan Usamah bin Zaid enggak terima. Karena dia itu mengatakan kalimat itu sudah mau mati baru mengatakan. Sehingga Usamah bin Zaid mengatakan mungkin orang ini mengatakan kalimat syahadat itu karena takut mati orang ini. Akhirnya enggak diterima alasannya sama Usamah bin Zaid. Tetap dia tebas lehernya orang itu dengan pedangnya sampai akhirnya orang itu mati. Padahal kemungkinan besar juga memang kalau secara kemungkinan apa yang dimungkinkan oleh Usamah bin Zaid itu kuat sekali kemungkinannya, karena dia mengatakan kalimat syahadat ketika sudah mau mati. Beritanya sampai kepada Rasulullah bahwa Usamah bin Zaid membunuh orang yang sudah syahadat. Akhirnya belum marah sekali Rasulullah sampai mukanya merah Rasulullah itu. Setelah itu Rasulullah tanya kepada Usamah, "Wahai Usamah, benar enggak berita yang sampai kepada saya bahwa saya kamu membunuh orang yang sudah syahadat?" Maka Usamah mengatakan, "Benar ya Rasulullah. Tapi wahai Rasulullah, dia mengatakan kalimat itu karena takut mati ya Rasulullah." Yaitu bahwa dia itu kan mengatakan itu ketika sudah terdesak, gitu. Sehingga dan dia sudah membunuh banyak para sahabat ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, "Wahai Usamah, kenapa kamu tidak bongkar dadanya dulu? Coba dicek apakah dia itu mengucapkan kalimat itu karena takut mati atau karena dia itu ikhlas karena Allah Ta'ala." Akhirnya ketika Rasulullah marah seperti ini, sampai akhirnya Usamah itu merasa ketakutan. Akhirnya setelah itu Rasulullah mengatakan kepada Usamah, "Bagaimana dengan ucapan syahadat la ilaha illallah ketika nanti datang di hari kiamat, kemudian kalimat itu membantah kamu nanti di hadapan Allah Ta'ala?" Sampai akhirnya Usamah itu mengatakan, "Ya Rasulullah, tolong maafkan saya ya Rasulullah, doakan saya supaya Allah mengampuni saya." Rasulullah hanya mengatakan kepada Usamah, "Bagaimana dengan ucapan la ilaha illallah yang nanti akan dia bawa, yang akan dibawa sama orang itu dan nanti akan membantah kamu di hadapan Allah Ta'ala?" Sampai saking takutnya Usamah bin Zaid itu, kata beliau, beliau mengatakan, "Sampai saya itu berharap kalau waktu itu saya belum masuk Islam." Yaitu apa? Saking marahnya Rasulullah kepada saya itu pengen waktu itu saya itu belum mendapat hidayah. Yaitu mau menunjukkan bahwa nyawa seseorang itu gak main-main dalam agama kita. Walaupun orang itu masuk Islamnya itu ya seperti itu, tapi kalau dia itu sudah syahadat, apalagi dia sholat bersama kita, dia kiblatnya seperti kita, gak main-main dalam masalah ini. Karena dia punya hak yang harus kita jaga, yaitu darah dia, harta dia, kehormatan dia. Siapa yang telah menodai ini, berarti dia telah menodai seorang muslim. Dan kalau menodai seorang muslim, urusannya sampai di hari kiamat. Urusannya sampai hari kiamat. Maka itu nanti orang yang membunuh seorang muslim, nanti ketika di hari kiamat, orang yang dibunuh ini, yang berlumuran darah, itu nanti darahnya masih seperti itu. Dia datang di hari kiamat dengan membawa darahnya, lukanya, orang yang dibunuh ini. Setelah itu dia menyeret orang yang membunuhnya, sampai kalau dalam riwayat itu, dijambak orang itu, rambutnya diseret sama dia, dibawa kepada Allah Ta'ala. Ketika sudah sampai di hadapan Allah Ta'ala, maka dia tanya sama Allah Ta'ala, "Wahai Tuhanku, tolong tanyakan orang ini, kenapa dia itu membunuh saya? Alasannya apa? Alasan yang membolehkan dia itu membunuh saya itu apa?" Yaitu akhirnya bahwa orang itu diseret atau ditarik di hadapan Allah Ta'ala. Menunjukkan apa? Bahwa ini gak main-main. Urusannya sampai hari kiamat. Apalagi zaman sekarang ini ketika banyak pembunuhan yang motifnya cuma ya pengen sok-sokan lah. Pengen jadi jagoan. Apalagi anak-anak muda. Tawuran, sok-sok jagoan. Dan itu tanda-tanda hari kiamat. Tanda hari kiamat itu akan terjadi pembunuhan di mana orang yang dibunuh itu gak tahu kenapa saya dibunuh gitu. Kecuali kalau dia itu kelahi misalkan karena ada masalah pribadi, ini gak tahu saya itu salahnya apa, gak tahu juga saya dibunuh kan itu. Sehingga bahwa masalah harta, masalah jiwa, masalah kehormatan itu urusannya panjang. Kalau ini gak selesai di dunia, urusannya sampai hari kiamat. Kalau gak selesai, karena itu masalah hak seorang muslim, sesama muslim itu harus terjaga. Maka itu, kalaupun kita itu, sering saya katakan ke jamaah juga, kalaupun kita itu harus berbuat dosa, misalkan ya, kita bukan malaikat. Kita itu bukan malaikat, dimana kita gak mungkin gak punya dosa. Tapi kalaupun toh kita itu harus berbuat dosa, harus berbuat dosa itu, maka kalau bisa itu kita cari dosa selain dua perkara. Kita hindarkan dua perkara itu. Itu kalau toh kita berbuat dosa. Kalau kita bisa enggak berbuat dosa, alhamdulillah, itu nikmat dari Allah Ta'ala. Kita berjuang menjadi orang yang selamat dari dosa dan maksiat, itu luar biasa. Tapi saya memang mampu seperti itu. Semua kita pelaku dosa dan maksiat. Kalaupun toh kita itu harus berbuat dosa, harus maksiat itu, karena kita sudah enggak bisa menahan syahwat kita misalkan, sampai kita harus jatuh dalam dosa dan maksiat, maka jauhi dua perkara. Yang pertama, jangan sekali-kali ditampakkan. Kalaupun kita harus berbuat dosa, pergi ke hutan atau pergi ke kamar, kunci kamar itu, jangan ada orang yang melihat. Kenapa? Karena kalau kelihatan sama orang, apalagi sampai viral, difoto, disebarkan di media sosial, ngerinya itu kalau ada orang ikut-ikutan. Ada orang ikut-ikutan. Kita misalkan mabuk, misalkan ya. Ada orang minum khamar misalkan itu. Di sebuah jalan, dilihat sama beberapa orang. Orang-orang pada ikutan gitu, ikut-ikutan itu. Akhirnya dia akan menanggung dosa orang yang mengikuti. Sehingga nanti ada namanya dosa warisan. Minimal apa? Minimal kalau kita berbuat dosa, kita itu berbuat dosa itu sendiri sajalah. Cari tempat yang sepi, cari tempat yang gak ada orang. Hatta kalau bisa istri kita, anak kita pun gak tahu sama sekali kita itu berbuat dosa. Jangan sampai kelihatan sama orang, karena ngeri. Kalau kelihatan sama orang, kemudian diikuti, naudzubillah, karena kita akan menanggung dosa semua sampai hari kiamat. Ini yang pertama. Jadi kalau kita berbuat dosa itu, jauhi yang sifat dosa itu terang-terangan. Kemudian yang kedua, ini yang paling penting ini, kalau kita itu toh berbuat dosa itu, kalau berbuat dosa, jangan dosa yang berkaitan dengan haknya orang. Yes, mencuri, menuduh orang, menghibah, apalagi melukai orang, hindari haknya orang. Kenapa? Karena kalau haknya orang itu urusannya ribet di hari kiamat. Sedangkan hak Allah itu lebih mudah. Misalkan ya, kalau seandainya misalnya saya minum khamr lah itu, tapi saya minum khamr di kamar, gak ada yang tahu kecuali hanya saya dengan Allah Ta'ala. Kenapa? Karena haknya Allah itu, kata para ulama, haqqullah mabniyun 'ala musamahah. Haknya Allah kalau kita langgar, misalkan kan Allah mengharamkan kita untuk minum khamr, kemudian kita langgar, berarti kalau kita itu minum khamr kan kita melanggar haknya Allah Ta'ala kan. Karena Allah itu haknya kan wajib ditaati, perintahnya dijalankan, larangannya ditinggalkan. Kalau kita itu melanggar haknya Allah lebih mudah. Kenapa? Karena Allah itu Maha Pengampun. Haknya Allah itu dibangun di atas pengampunan. Allah itu Maha Mengampuni, Allah itu mudahlah, suka memaafkan. Mungkin terkadang di bulan Ramadan seperti ini, kemudian kita itu sering mengatakan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Tuhanku, Engkau itu Maha Pemaaf, suka pemaafan, tolong ampuni dan maafkan saya. Allah gampang sekali memaafkan. Kalau urusannya cuma sama Allah itu mudah, karena Allah itu Maha Pemaaf. Tapi kalau hukukul ibad mabniyun 'alal musahah. Jadi kata para ulama itu haknya Allah dibangun di atas musamahah, saling memaafkan. Allah itu mudah sekali memaafkan. Tapi kalau haknya manusia tidak. Allah tidak akan memaafkan sampai urusannya selesai. Kalau enggak selesai di dunia, sampai nanti di hari kiamat. Maka itu sering sekali Rasulullah mengatakan ittaqul zulma, jauhkan diri kalian dari kedzaliman, menzalimi orang lain. Fa innadz zulma dzulumatin yaumil qiyamah. Karena kedzaliman itu nanti sebagai kegelapan nanti di hari kiamat. Sehingga apa? Kalaupun kita itu berbuat dosa, jangan menyangkut haknya orang. Menampar orang itu, memukul orang itu, kemudian merampas hartanya atau merobek kehormatannya, karena itu urusannya panjang. Atau walaupun kita sudah tobat, kita sudah ngaji, kita sudah tobat kepada Allah Ta'ala, Allah tidak akan terima tobat kita sampai urusan kamu dengan orang yang kamu zalimi itu selesai. Kalau ini gak selesai di dunia, urusannya sampai hari kiamat. Allah tidak akan sia-siakan itu. Allah tidak akan sia-siakan kezaliman. Kezaliman akan dipantau terus sama Allah Ta'ala. Tidak mungkin selesai kalau orang itu dengan orang yang dizalimi belum selesai. Nanti kalau di hari kiamat itu, kalaupun kita itu merampas haknya orang, kita tidak bisa bayar dengan uang. Walaupun kita punya uang banyak, itu gak bisa itu. Tapi kita akan membayar dengan amal soleh kita. Padahal di hari itu, amal soleh kita itu sangat kita butuhkan. Cuma malah kita gunakan untuk membayar kepada orang-orang yang kita zalimi. Akhirnya nanti kita menjadi orang yang paling merugi. Maka itu, dosa yang berkaitan dengan haknya orang itu bahaya. Bahaya sekali. Jangan sekali-kali kita berbuat dosa menyangkut jiwa orang muslim, hartanya orang muslim atau kehormatannya orang muslim. Kita cari dosa-dosa yang lainnya selain itu. Karena kalau dosa-dosa selain itu Allah lebih mudah memaafkan. Tapi kalau sudah menyangkut haknya orang lain, enggak bisa. Tidak semudah itu Allah itu memaafkan. Tetapi nanti akan terus dipantau sama Allah Ta'ala. Maka itu kezaliman itu merampas tiga ini. Bisa zalim karena dia itu merobek jiwa seseorang, atau merampas hak seseorang, harta seseorang, atau kehormatan seseorang. Kezaliman ini akan dipantau terus sama Allah Ta'ala. Akan dipantau. Dan tidak mungkin diluputkan sama Allah Ta'ala. Kezaliman itu akan dipantau. Walaupun mungkin di dunia Allah biarkan. Allah biarkan orang berbuat zalim di dunia, malah diberikan kekuatan sama Allah Ta'ala. Tetapi ingat bahwa kezaliman itu akan dipantau sama Allah Ta'ala. Maka itu Allah Ta'ala mengatakan, وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. Kalian jangan merasa Allah lalai, Allah terluputkan dari kezaliman manusia di dunia. Tidak semuanya dipantau sama Allah Ta'ala. إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ. Memang sengaja kami akhirkan. Orang yang zalim diakhirkan sama Allah Ta'ala azabnya. Bahkan terkadang dikasih kenikmatan. Orang yang zalim kasih kenikmatan, kasih kekuatan, kasih ini, supaya dia semakin zalim. Sampai akhirnya kezaliman dia bertumpuk-tumpuk di hari kiamat, setelah itu baru ditegakkan sama Allah Ta'ala. Maka ketika di hari kiamat itu, kita itu ada persidangan nanti yang adil, tidak ada kezaliman sedikit pun, tidak ada curang sedikit pun. Yaitu kapan itu? Di hadapan Allah Ta'ala. Sehingga ketika kita itu tahu seperti ini, ada namanya persidangan nanti di hadapan Allah Ta'ala, maka itu sebagai motivasi tentang orang-orang yang didolimi, yaitu apa? Tidak usah putus asa. Walaupun kita itu tidak bisa apa-apa di dunia, kita tidak bisa membalas, kita tidak bisa apa-apa. Kenapa? Karena akan ada peradilan yang di situ tidak ada kedoliman sama sekali, yaitu Allah Ta'ala. Kalaupun kita kalah di dunia, tidak ada masalah. Kenapa? Karena kita akan menang nanti di hari kiamat ketika kita itu didolimi. Sehingga enggak apa-apalah di dunia itu kita kalah, hancur, enggak apa-apa. Yang penting nanti di hari kiamat ada Allah Ta'ala yang terus akan memantau kezaliman. Sehingga Rasulullah di sini, beliau ketika pengin masuk ke haramnya jiwa, harta, kehormatan sama kaum muslimin, Rasulullah beliau memberikan mukadimah tentang haramnya hari itu, bulan itu, dan tempat itu. Setelah itu Rasulullah ketika sudah menyampaikan seperti itu, Rasulullah mengatakan, liyuballigh musyahidul ghaib. Hendaknya yang menyaksikan kejadian ini, yaitu yang menyaksikan hari ini sama saya, tolong nanti sampaikan kepada orang yang gak hadir. Semua kalian akan pulang, sampaikan kepada istri, kepada anak, tetangga-tetangga, teman-teman yang mereka semuanya gak hadir dalam khutbah Idul Adha ini. Setelah itu Rasulullah mengatakan, fa'inna syahida asa ayyuballigh man huwa aw'alahu minhu. Mungkin kalian nanti akan pulang menyampaikan kepada orang lain, mungkin nanti orang lain lebih faham apa yang saya maksudkan dalam sabda saya ini daripada kalian. Tapi apa yang penting disampaikan, yang penting kita itu, kewajiban kita itu menyampaikan, entah urusan orang itu nanti bisa memahami alhamdulillah, atau urusan orang itu tidak memahami, itu ya gak ada masalah juga. Yang penting input sudah tersampaikan, kewajiban kita itu menyampaikan. Terkadang memahamkan orang itu gak mudah. Maka itu kita itu harus lebih bersyukur, berterima kasih kepada guru kita yang telah mengajari kita. Kenapa? Karena mengajari kita sampai paham itu susah sekali gitu. Sampai Imam Syafi'i itu punya murid. Muridnya itu kalau istilahnya paling bodoh lah satu kelas. Seletingnya murid-muridnya Imam Syafi'i itu paling bodoh. Susah sekali diajari itu. Sampai Imam Syafi'i itu kalau mengajari yang lain cuma sekali paham, sama satu orang ini diajari sampai 10 kali. Sampai susahnya paham orang ini, sampai Imam Syafi'i itu beliau memperifat. Dia itu belum ngajar, kalau sudah selesai ajar, satu orang ini diambil sama Imam Syafi'i, diajari sendiri, diperifat sama beliau itu. Lama diulang-ulang, paham enggak? Belum. Diulang lagi. Paham enggak? Belum. Diulang lagi sampai 10 kali. Kata Imam Syafi'i itu mengatakan, jika seandainya ilmu itu kayak nasi, tak suapi kamu itu. Kamu itu tak suapi itu, pelan-pelan tak suapi itu. Tapi ilmu itu bukan seperti nasi yang bisa disuapi. Saya perlu jelaskan pelan-pelan itu. Subhanallah, itu dengan kesabaran beliau mengajari anak ini, dia nanti menjadi murid terkuatnya Imam Syafi'i. Murid yang paling fikoh dalam melihatkan ilmunya Imam Syafi'i ya orang ini. Yaitu terana bahwa kita itu terana memahamkan orang sampai faham apa yang kita maksudkan itu susah orang itu. Enggak mudah gitu. Maka itu kita itu kalau punya guru, mungkin kita dulu punya guru waktu TPQ, Ya, kita punya guru waktu SD, SMP, SMA. Demikian juga ketika kita kenal sunnah, kita punya ustaz yang mengajarkan sunnah, mengenalkan sunnah. Kita itu harus banyak berterima kasih kepada mereka. Dulu ketika kita TPQ itu nakalnya seperti apa kita ini? Coba kita rasakan kalau kita itu sekarang ngajar TPQ ya, kita ngajar anak-anak itu, Masya Allah itu susah sekali rupanya ngajar anak itu. Baru ingat itu, oh rupanya guru saya rupanya sebel juga lihat kita itu dulunya itu. Kayak sekarang kita sebel juga lihat anak-anak kan itu. Tapi mereka sabar. Sampai alhamdulillah saya berhasil menjadi orang seperti ini kan itu. Itu karena jasa-jasa guru-guru saya kan itu. Sehingga apa? Sehingga orang itu harus tahu jasanya orang. Jasanya orang. Maka Rasulullah mengatakan, La yashkurullah man la yashkurin nas. Tidak akan orang bisa itu bersyukur sama Allah Ta'ala. Tidak bisa orang itu bersyukur sama Allah kalau dia sama manusia saja tidak pernah berterima kasih. Termasuk apa? Terima kasih kepada orang tua kita. Maka itu kenapa kita bakti kepada orang tua. Terima kasih kepada guru kita. Karena mereka itu orang yang paling berjasa besar kepada kita. Harus mereka itu kita jaga. Kenapa? Karena memahamkan orang itu tidak mudah. Sabar sekali. Apalagi kita masih kecil. Diajari pelan-pelan sampai kita menjadi orang lah yang berhasil itu. Itu luar biasa perjuangan berat kita ini. Ngajari orang sampai mereka itu faham itu berat. Maka dijaga. Kehormatan guru kita itu dijaga. Maka itu yang penting apa? Yang penting kita sampaikan. Orang itu faham. Alhamdulillah. Tidak faham. Yuk kita sabar menyampaikan sampai orang itu faham. Terkadang orang yang disampaikan malah dia itu lebih faham isinya daripada yang menyampaikan. Itu ilmu itu uniknya seperti itu. Nah itu kita itu yang penting menyampaikan. Dan kita itu enggak harus, kalau kita itu menyampaikan, kita itu harus lebih berilmu sama murid kita. Enggak harus. Bahkan kalau bisa itu, guru itu bercita-cita muridnya lebih berilmu daripada gurunya. Sehingga bahwa dia itu semangat mengajarkan supaya muridnya itu lebih pintar daripada gurunya. Dan itu harapan seorang yang berilmu itu seperti itu. Kenapa? Karena dia punya harapan, kalaupun dia mati, jasadnya mati, ilmunya jangan sampai mati. Ilmunya akan diwariskan sama anak-anaknya, murid-muridnya. Nanti muridnya akan mewariskan kepada murid-muridnya terus. Sehingga ilmu itu akan kekal dan abadi. Ya, sampai di sini pembahasan kita. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.